ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أو مسلمين المسلمات رحمني ورحمكم الله. Insyaallah di kesempatan mulia ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita. Ini pembacaan kita Manhajus Salikin, dan kita sudah masuk ke Kitabus Shalah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa permasalahan terkait dengan salat. Yang terakhir sampai mana ya? Bila panasnya ini sangat menyengat, maka sendiri akan. Oh ya. Terakhir yang kita bahas adalah wal afdalu taqdimus shalah fi awwali waqtiha illa al-isha idza lam yushaq. Yang paling afdal itu adalah mendahulukan salat atau melaksanakan salat itu di awal waktu, kecuali salat isya apabila itu tidak memberikan masyaqqah, kesulitan. Karena salat isya ini dilaksanakan di malam hari. Nah, ini yang dimaksud di malam hari ini di sepertiga awal, apa sepertiga awal malam, ya sepertiga awal malam, sekitar jam 10 atau setengah 10. Kemudian yang kedua yang dikecualikan wa illa ghura fi syiddatil har. Yang kedua adalah salat zuhur ketika terjadi atau ketika sangat panas, ya, cuaca sangat panas. Tetapi tentunya hal ini bila biasanya ini terjadi di Jazirah Arab, ya, di Timur Tengah. Karena kalau di Indonesia panasnya tidak terlalu menyengat. Kalau di sana ya bisa mencapai 40 ke atas, ya, panasnya. Tetapi jika ada di Indonesia pun seperti itu, maka disunahkan untuk ditunda salat zuhurnya sampai panasnya berkurang, ya, sampai panasnya berkurang. Qala rahimallahu taala wa man fatatu shalatu wa wajaba alaihi al-mubadarah ila qada'iha murattaba. Barang siapa yang terlewat salat, baik itu karena tertidur atau karena hal yang lain, ya, yang syar'i, seperti yang kemarin kita contohkan yang terjadi pada zaman Nabi SAW, yaitu ketika perang. Wajib alaihil mubadarah ila qada'iha, maka wajib kepadanya bersegera untuk menggantinya. Walaupun menurut pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, itu bukanlah qada, ya, bukanlah qada, tetapi adaan. Misalkan seorang tertidur, ya, tertidur, kemudian tertidur sebelum zuhur, ya, sebelum zuhur, kemudian sampai asar, bangun azan asar, Nah maka dia segera melaksanakan sholat apa? Sholat duhur tersebut. Sebagiannya mengatakan sholat duhur dia itu disebut qadha. Sebagian yang lain mengatakan itu bukan qadha. Sebagian yang lain mengatakan itu adaan. Adaan itu sholat dilakukan di waktunya. Karena orang yang tertidur waktu sholatnya kapan? Ya ketika bangun. Orang yang lupa sholatnya kapan? Ya ketika ingat. Itu. Hal ini kita jelaskan karena di dalam syariat itu tidak ada qadha, ya, tidak ada qadha salat, ya, tidak ada qadha salat seperti yang dipahami sebagian kaum muslimin. Apabila seorang ini sakit atau yang lainnya atau dahulunya tidak sholat, katanya maka dia harus mengqadha sholat yang telah lalu. Sehingga kalau misalkan dia sakitnya sebulan, dia gak sholat tuh ketika sakit. Nanti sholatnya kapan? Ketika sembuh. Jadi selama sebulan itu double sholat zuhurnya dua kali, sholat asarnya dua kali, terus dan seterusnya. Dan ini tidak pernah dicontohkan atau dilakukan oleh Rasulullah dan juga oleh para sahabat dan juga yang lainnya dari para ulama. Ya, betul. Kalau seorang sebelumnya tidak sholat terus kemudian taubat. Iya, kalau misalkan hidupnya masih lebih banyak, ya. Kalau hidupnya lebih sedikit, dia tidak sholat selama 40 tahun. Dari mulai baligh misalkan 15 tahun. Berarti umurnya sudah 55 tahun. Mengqadha 40 tahun. Umur 60 meninggal. Nah, gimana? Utang. Nah. Ad-dinu yusrun, agama kita ini mudah. Ya. At-taubatu tahjubu ma qablah. Taubat itu menghapus yang sebelumnya. Selama dia benar-benar taubat, taubat nasuha, ya. Taubat nasuha. Adapun kalau mau diistilahkan qadha adalah contohnya seperti ini. Yaitu ketika seorang tertidur, ya. Kemudian dia bangun, ternyata sudah terlewat waktu sholatnya. Maka saat itulah dia sholatnya. Ya, saat itu sholat. Atau dia lupa, ya, lupa karena kesibukan, ternyata sudah waktu asar. Ya, maka waktu itulah sholat zuhurnya. Nah, murattaban secara tertib. Ya, secara tertib. Dan ini adalah pendapat yang rajih, ya. Pendapat yang rajih dilaksanakan secara tertib. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Ahzab, ya. Ketika perang Ahzab, yang beliau ini disibukkan dengan musuh-musuh dari orang-orang kafir, sehingga beliau sibuk genting. Ya, sibuk memperhatikan gerakan-gerakan musuh. Genting, ya, genting sampai waktu maghrib, ya, sampai waktu maghrib. Sholat asarnya tertinggal, ya, sholat asarnya tertinggal. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat asar, setelah itu melakukan sholat maghrib. Seperti disebutkan dalam hadis, syaghaluna an salatil wusta salatil asar. Mereka telah menyibukkan kita dari salat al-wusta, yakni salat asar. Orang-orang kafir telah menyibukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari salat asar. Nah, ketika masuk maghrib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat apa? Salat asar terlebih dahulu. Dan kisah ini disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Fa in nasiya. Fa in nasiya at-tartiba aw jahilahu. Apabila dia lupa at-tartib, lupa di apa tertib, ya, atau tidak tahu al-khawfa fawatis shalah, atau khawatir tertinggalnya waktu sholat. Jadi contohnya, seorang tersibukkan, ya, seperti tadi contohnya karena perang, ya, atau karena tertidur, misalkan tertidur ba'da asar. Oh, bukan, tertidur sebelum asar, ya, tertidur sebelum asar, kemudian masuk waktu maghrib masih tertidur. Nah, sudah mendekati mau isya baru bangun, ya, sudah mendekati waktu isya baru bangun. Nah, kalau dia melakukan sholat asar terlebih dahulu, sholat maghribnya apa? Tidak dapat, ya, tidak dapat. Berarti nanti sholat maghribnya di waktu isya, ya, di waktu isya. Nah, dalam keadaan seperti ini bagaimana? Dalam keadaan seperti ini maka yang didahulukan adalah sholat apa? Maghrib, ya. Yang didahulukan sholat maghrib. Kenapa? Supaya tidak terjadi dua kali sholat di luar waktunya. Paham, ya? Kalau melakukan sholat maghrib terlebih dahulu, ya, maka dia bisa melakukan sholat maghrib pada waktunya, ya, walaupun mepet di akhir. Dan sholat asarnya di mana? Di waktu isya, ya. Sholat asarnya di waktu isya. Nah, jika melaksanakan sholat asar terlebih dahulu, maka dia akan melaksanakan dua sholat di luar waktunya. Pertama sholat apa? Sholat asar. Kedua sholat maghrib. Karena setelah sholat asar, mungkin sholat asar belum selesai saja sudah isya. Nah, sehingga sholat maghribnya dilaksanakan di waktu isya. Maka kata ulama atau seperti yang disebutkan oleh Syekh, saqata tartib bainaha wa baina al-hadirah, antara sholat yang tertinggal, yang terlupa, ya, dan sholat yang sekarang. artinya gugur keharusan tartibnya. Ya, gugur keharusan kan tartibnya. Pada asalnya itu harus tartib, ya, harus tartib jika waktunya luang, ya, jika waktunya luang. Tetapi ketika ada naam, ada beberapa hal seperti yang disebutkan di sini oleh muallif, ya, lupa atau tidak tahu atau waktunya sudah mepet, ya, waktunya sudah mepet ke waktu yang berikut. Ya. Adapun lupa, misalkan dia lupa, ya, malah sholat maghrib dulu. Oh iya, harusnya sholat asar dulu. Apakah diulang sholat maghribnya? Sholat asar dulu kemudian maghrib? Tidak, nggak usah. Ya, tidak usah. Ya, apa pas sudah sholat maghrib selesai, setelah itu sholat asar. Atau jahil, bodoh, tidak tahu. Ya, bodoh. Jadi ketika dia apa? Tertinggal sholat asar, kemudian dia sholat maghrib. Kemudian ada yang tahu, memberitahu, misalkan memberitahu, harusnya antum sholat apa? Sholat asar dulu. Oh gitu ya? Iya, itu yang sunnahnya seperti itu. Apakah sholat maghribnya diulang? Jawabnya tidak. Ya, tidak perlu diulang. Cukup dia melanjutkan sholat asar. Nanti setelah berikutnya, ketika ada kejadian yang seperti itu, maka dia harus tartib. Naam. Qala rahimallahu ta'ala wa min syurutiha, dan di antara syarat-syaratnya, satrul aurah, menutup aurat. Bisaubin mubahin, dengan pakaian yang mubah. La yasiful basyarah, tidak menampakkan bentuk atau kulit. Ucapannya bisaubin mubahin, dengan pakaian yang mubah, yakni yang halal. Bisaubin mubahin, yakni dengan pakaian yang mubah atau halal. Di sini muallif rahimahullah ta'ala berpendapat tidak sahnya sholat jika pakaian tersebut didapatkan dengan cara yang haram. Seperti pakaian yang didapatkan dengan cara mencuri atau merampas atau mengambil hak orang lain tanpa izin dan yang semisalnya. Menurut muallif itu membatalkan sholat. Kenapa? Karena beralasan bahwasanya menutup aurat itu merupakan syarat sholat, ya, merupakan syarat sholat. Nah, sementara menutup aurat ini harus dengan pakaian. Nah, jika pakaian itu dapat dari haram, maka seolah-olah dia tidak menutup aurat. Walaupun pendapat ini, ya, ini adalah mazhab Hanabilah. Menurut pendapat ini, Ini adalah pendapat atau yang berpendapat ini pendapatnya lemah. Ya, pendapatnya lemah. Karena di sana ada na'am ada faedah ya. Faedah setiap larangan yang kembali kepada apa? Kembali kepada mahiyah atau kepada inti dari ibadah tersebut ya, maka ibadah tersebut tidak sah ya. Maka ibadah itu tidak sah. Contohnya larangan berbicara di dalam sholat ya, larangan berbicara di dalam sholat. Nah, larangan bicara ini langsung kepada inti apa? Kepada inti sholat ya, kepada inti sholat, kepada sholatnya ya, kepada sholatnya. Maka ketika seorang berbicara di dalam sholat, maka sholatnya tidak sah ya, maka sholatnya tidak sah. Tetapi apabila larangan tersebut mengarah kepada di luar sholat, ya, mengarah kepada di luar sholat, maka sholatnya ini sah, ya, sholatnya sah, tetapi dia berdosa, ya, tetapi dia berdosa. Contohnya, ya, contohnya apa? Sholat dengan menggunakan pakaian yang haram, yakni yang maksud haram ini yang apa? Pakaian hasil curian atau hasil merampas. Nah, larangan mencuri ini kembali kepada sholat bukan? Kembali kemana ini? Mencuri. Ya. Kembali bukan ke inti sholat ya. Bukan kembali kepada inti sholat, tetapi larangan di luar sholat ya. Larangan di luar sholat. Jadi kalau seseorang melaksanakan sholat dengan pakaian yang apa yang dia dapat dengan mencuri, maka sholatnya sah, ya. Maka sholatnya sah, ya. Maka sholatnya sah, tetapi memang dia berdosa. Itu. Ini adalah pendapat yang rajih, ya. Pendapat yang kuat seperti ini. Ya. Kecuali kalau pakaian tersebut itu langsung ke permasalahan aurat. Contoh, dia menggunakan pakaian, ya, yang membentuk tubuhnya, ya, yang membentuk tubuhnya atau menggunakan pakaian yang tipis, ya, sehingga auratnya terlihat. Nah, maka yang seperti ini, larangannya kembali kemana? Ke dalam sholat, ya, larangannya kemana? Ke dalam sholat, ke dalam syarat sholat langsung, ya. Harus bedakan nih, perhatikan ya, ada bedanya. Ketika dia sholat tadi dengan menggunakan pakaian hasil curian, nah, tetapi soal apa pakaiannya syar'i atau pakaiannya apa menutup aurat, ya, pakaiannya menutup aurat, tidak tipis, tidak membentuk tubuh, nah itu sah sholatnya, ya, sah sholatnya, tetapi dia berdosa karena mendapatkan apa? Mendapatkan dari hasil curian. Nah, yang kedua, dia sholat dengan pakaian yang pakaian tersebut tipis atau membentuk tubuh, ya, membentuk tubuh. Walaupun para ulama menjelaskan dan tidak menegaskan tentang hal tersebut, tetapi di beberapa fatwa ulama dikhawatirkan, sholat seseorang yang pakaiannya ini membentuk tubuh ini apa membatalkan sholatnya. Kalau yang tipis jelas ya, kalau yang tipis jelas, misalkan pakai celana tapi celananya apa tipis sehingga terlihat ya, terlihat kulitnya, maka tidak sah. Tetapi bagaimana yang tebal tetapi membentuk tubuh? Ini para ulama mengatakan yuhsya, ya khawatir sholatnya ini tidak sah. Seperti sholat menggunakan bantal ya, dan yang semisalnya, yang itu kadang tipis dan juga ketat, ya ketat, sehingga membentuk tubuhnya, sehingga membentuk tubuhnya. Apakah sholatnya sah atau tidak? Lebih baik hal itu dihindari, ya. Lebih baik hal itu dihindari. Maka lebih baik dia pakai sarung atau pakai gamis atau pakai jubah sehingga tidak terbentuk tubuhnya. Makanya di sini beliau mengatakan kan la tasiful basyarah atau la tasiful basyarah, tidak mensifati, tidak membentuk kulit, ya tidak membentuk kulitnya. Ada dua maksudnya, tipis terlihat kulitnya, yang kedua apa, membentuk tubuhnya. Qala rahimallahu taala al-auratu wal-auratu salasatu anwa', dan aurat itu ada tiga macam. Pertama mughalladhah. Mughalladhah itu aurat yang berat, ya. Apa wahya auratul mar'atil hurrah al-balighah? Yaitu aurat perempuan yang merdeka, yang sudah baligh. Fa inna jami'a badaniha auratun. Maka seluruh badannya itu aurat. Fis shalah, di dalam sholat. Illa wajaha, kecuali wajahnya. Apa yang disampaikan oleh muallif rahimahullah ta'ala ini adalah pendapat jumhur ulama. Seluruh badan perempuan yang baligh, ya, yang merdeka, itu adalah aurat kecuali wajahnya ketika sholat. Di antara yang harus ditutupi itu adalah apa? Lapak tangan dan kaki. Ya, dan kaki. Walaupun untuk kaki ini terjadi khilaf di antara ulama, tetapi yang rajih pendapat jumhur ulama bahwasanya itu termasuk yang harus ditutup. Ya, termasuk yang harus ditutup ketika sholat. Kemudian wa muhaffafatun, dan yang muhaffafah, yang ringan. Wa hiya auratu ibni sab'i sinin ila ashrin fa innaha al-farjan. Yaitu aurat anak laki-laki 7 tahun sampai 10, yang tentunya jika belum baligh ya, jika belum baligh, yaitu aurat kemaluannya ya, dari pusar sampai apa lutut. Ini aurat tapi mukhaffafah, tapi pada anak-anak kecil, ya, anak 7 tahun sampai 10 tahun. Tapi ini juga dilihat, ini bukan batasan ya, apalagi pada zaman sekarang ini anak kecil saja sudah apa, sudah baligh, ya, anak SD yang masih belum apa masuk umur baligh ya, seperti masih 10 tahun atau 9 tahun, terkadang sudah baligh ya. Karena apa? Karena pengaruh dari apa? Medsos, teknologi dan misalnya. Nah, apalagi yang perempuan. Ya, apalagi yang perempuan. Kemudian yang berikutnya wa mutawassithatun, yang pertengahan, wa ya auratu man adahum, yaitu aurat orang atau min adahum yang selainnya. Minasurrah ila rukbah, dari apa? Dari pusar sampai lutut. Qala ta'ala ya bani adam khudu zinatakum 'inda kulli masjidin. Hai bani Adam, ambillah zinatakum, perhiasan kalian. Yang dimaksud di sini adalah pakaian kalian. Inda kulli masjidin, ketika kalian masuk ke masjid. Maksudnya inda kulli masjidin di sini adalah ketika setiap kalian melakukan sholat. Qala rahimallahu taala. Yang berikutnya, wa minha, dan diantaranya, diantara syarat salat, istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa min haizu kharajta fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Dan dimanapun kalian keluar, maka hadapkanlah wajah kalian ke arah masjidil haram. Fa in ajaza an istiqbaliha, apabila tidak mampu untuk menghadap kiblat, lima rodin karena sakit, au ghairihi atau yang lainnya, yakni dari udur syar'i, saqata, maka itu gugur baginya, kama tasqutu jami'ul wajibat bil ajzi anha, sebagaimana gugurnya kewajiban atau seluruh kewajiban dikarenakan ajz, tidak mampu. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Seorang karena sakit tidak bisa bergerak, ya, tidak bisa bergerak, maka sholat kemanapun dia mengarah, ya. Atau ketika dia berada di hutan, ya, yang dia tidak mengetahui mana arah kiblat, ya, maka sudah sholatlah ke arah mana saja. Kalau misalkan di siang harinya ketahuan ternyata dia tidak menghadap kiblat, apa diulang sholatnya? Jawaban tidak perlu diulang, ya, tidak perlu diulang. Karena sudah gugur baginya kewajiban menghadap kiblat. Kemudian bagi orang yang berhadapan dengan Ka'bah, dekat dengan Ka'bah, maka wajib dia apa? Menghadap Ka'bah, ya. Wajib menghadap Ka'bah secara langsung, ya. Bukan ke arahnya. Paham ya? Bukan ke arahnya. Tahu arah kiblat dengan kiblat, dengan Ka'bah. Arah kiblat dengan Ka'bah beda. Sholat menghadap Ka'bah, dia harus benar-benar persis menghadap Ka'bah. Sehingga kalau posisi di sini harus menghadap. Kalau posisi di sini ya miring, ya posisi di sini ya miring menghadap. Tidak boleh menghadap ke sana, ya tidak boleh menghadap lurus. Seperti halnya di sini, ya. Seperti halnya ketika dia berhadapan langsung lurus dengan Ka'bah. Nah, ketika dia berada di samping, ya dia harus miring, ya, itu. Nah, yang kedua menghadap kiblat, ya, menghadap kiblat. Bagaimana menghadap kiblat? Menghadap kiblat itu menghadap ke arahnya, ya, menghadap ke arahnya. Arah kiblat misalkan ada di mana? Di barat. Ya sudah mengarah ke apa? Ke arah barat. Ya. Itu dilakukan jika dia jauh dari apa? Jauh dari Ka'bah. Ya. Apabila dia jauh dari Ka'bah. Jadi cukup dia menghadap ke sana, menghadap arah Ka'bah, ya, arah kiblat. Mana arahnya? Arahnya barat. Ya sudah, ke barat cukup. Paham? Karena apabila dia ingin persis, itu tidak mungkin. Mungkin tidak? Tidak mungkin. Bisa dipastikan tidak mungkin. Karena kan urusan menghadap itu kan urusannya apa? Pakai derajat. Ya kan? Pakai derajat. Sekarang di Indonesia ingin lurus persis, miring aja derajat sedikit, setengah derajat, sampai apa? Sampai Mekahnya sudah berapa kilometer? Ya kan? Kalau derajat. Ya. Nah. Jadi cukup, dan ini kemudahan, ya, kemudahan ini, kemudahan syariat Islam, ya, kemudahan syariat Islam. Walaupun boleh bagi kita menentukan arah kiblat, ya, menentukan arah kiblat dengan cara-cara tertentu, silahkan. Itu. Tetapi tidak perlu berlebih-lebihan, ya, dalam artian tidak perlu berlebihan itu harus tepat, tidak mungkin tepat. Tidak mungkin tepat. Walaupun misalkan ada satu waktu, ya, yang satu waktu itu dikatakan apa disebutkan bahwasanya matahari ini di waktu tertentu itu benar-benar berada di atas Ka'bah, ya, benar-benar berada di atas Ka'bah. Itu kan sering kita dengarkan itu, ya, berita-berita bahwasanya ini di tanggal sekian nih matahari persis berada di atas Ka'bah, maka luruskanlah ke sana arah ini, ya, apa, luruskanlah kiblatnya. Kalau mau diluruskan ya silakan, tidak mengapa, tetapi jangan berlebihan, ya, jangan berlebihan, karena tidak mungkin kita akan lurus persis, ya, ketika posisi kita jauh dari Ka'bah. Karena ketika kita miring sedikit, contoh kita sholat di sini, ya. Ini mungkin di antara kita ada yang satu atau dua yang persis menghadap Ka'bah. Yang lainnya yang di pojok, misalkan yang tengah, ya, menghadap Ka'bah. Yang pojok menghadap Ka'bah persis enggak? Enggak, paling ke arahnya, ya, paling ke arahnya. Terus kemudian beberapa hal yang berkaitan dengan ini juga. yakni untuk sholat di kendaraan, ya, untuk sholat di kendaraan, bagi sholat sunnah di awalnya itu harus menghadap kiblat, ya, ketika awal itu harus menghadap kiblat. Adapun setelahnya itu tidak mengapa. Tidak menghadap kiblat tidak mengapa. Tetapi ketika awal takbir dia harus menghadap kiblat. Dan ini untuk sholat apa? Sholat sunnah, ya, bukan sholat fardu. Sholat fardu itu tidak boleh dilakukan di apa? Di kendaraan. Kecuali dalam keadaan darurat, ya. Dalam keadaan darurat ini, misalkan waktunya akan habis, ya. Waktunya kalau tidak dia akan habis. Sementara dia harus melakukan sholat tersebut di waktunya. Contoh, dia berangkat sebelum zuhur, ya, berangkat sebelum zuhur. Nah, tentunya dia tidak bisa menjamak sholat zuhur di waktu asar karena belum masuk waktu zuhur, ya, belum masuk waktu zuhur. Maka berangkatlah dia sebelum zuhur. Terus, sekarang naik kereta. 12 itu kan sampai malam. Ya, 12 sampai malam. Dia tidak bisa melakukan sholat-sholat tersebut. Kecuali di kendaraan. Nah, sebagian ulama menjelaskan sebaiknya dia menghindari waktu-waktu tersebut. Ya, menghindari waktu-waktu tersebut. Tapi, hendaklah dia mensiasati dia bisa menjamak takdim atau menjamak akhir. Contohnya carilah waktu setelah zuhur. Dia jamak takdim dulu. Ya. Jamak takdim dulu. Zuhur dan asar. Berangkat. Untuk sholat maghrib dan isanya nanti di jamaah takhir. Di jamaah takhir. Nah, intinya untuk menghindari apa? Untuk menghindari sholat di atas kendaraan. Nah, karena sholat di atas kendaraan ini adalah untuk sholat sunnah saja. Adapun untuk sholat wajib, pada asalnya itu tidak diperbolehkan. Nah, baik. Qala rahimallahu ta'ala. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi safari an-nafila ala rahilatihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan salat ketika safar, salat sunnah di atas kendaraannya, haitsu tawajjahat bihi. Yang sekiranya kendaraan tersebut ke arah mana saja. Ya. Tetapi di sini sebagian ulama menyebutkan jika apa yang afdal itu dia menghadap kiblat di awal salatnya. Ya. Menghadap kiblat di awal salat. Setelah itu maka tidak mengapa mau menghadap ke arah timur atau ke arah utara, selatan dan seterusnya tidak mengapa. Dan wafilah dia dan dalam satu lafaz ghairu annahu la yusalli 'alaiha al-maktubah, hanya saja beliau tidak melakukan hal tersebut salat yang wajib. Ya, hal ini menunjukkan Nabi tidak pernah melakukan salat fardu, salat wajib di atas kendaraan. Qala rahimallahu ta'ala wa min syurutiha an-niyah, dan di antara syarat salat itu adalah niat. Niat itu secara bahasa al-qasdu. Niat secara bahasa itu adalah al-qasdu. Bermaksud. Ya. Bermaksud. Dan niat itu tempatnya adalah di dalam hati. Bukan di lisan. Ya. Niat itu di hati, bukan di lisan. Seorang mau makan, itu niat, ya, itu niat. Apa perlu diomongkan? Saya mau makan, pengen minum, saya pengen minum. Hah? Pengen apa lagi? Disebutkan semua tidak. Niat itu tempatnya di hati, ya. Tempatnya di hati. Seorang meniatkan ini dan itu dan seterusnya. Nah, dan juga tidak perlu seorang berupaya untuk menghadirkan niat. Ya, kan ada orang itu sampai seperti sulit banget karena ingin menghadirkan niat. Agama kita ini mudah, ya. Agama kita ini mudah. Seseorang ketika berwudu, mendengar adzan, kemudian wudu, berangkat ke masjid, melangkahkan ke masjid, itu mau apa? Mau sholat, niat bukan? Niat itu sudah niat. Sudah niat. Memang ketika akan melaksanakan sholat, ya, atau mendekati takbir, maka dia niatkan mau sholat apa? Sholat zuhur kah? Sholat asar kah? Itu harus diniatkan. Ada mau sholat zuhur. Tetapi tidak perlu menghadirkan niat. Harus menghadirkan niat. Tidak perlu. Nah. Dan ini justru mengundang was-was, ya, mengundang was-was. Sampai ada orang berulang-ulang takbirnya. Berulang-ulang takbirnya. Kenapa katanya? Belum nyangkut niatnya katanya. Belum nyangkut niat. Nah, subhanallah, memberatkan diri ya. Agama kita ini mudah. Ya, agama kita ini mudah. Seorang datang ke masjid ya, terus takbir itu sudah pengen sholat itu. Apa, mau wudu? Mau lakukan yang lain? Tidak, pasti mau sholat sudah. Allahu Akbar sudah, dia udah niat. Seperti halnya orang berpuasa, dia sahur. Ya. Ini niat bukan? Niat sudah murni puasa dan sahur. Nah, ya. Itu tempatnya ya, di hati. Tayyib. Dan tidak diucapkan ya, dan niat ini tidak diucapkan. Bahkan kata Syekhul Islam, jika berbeda antara apa yang ada di hati dengan apa yang diucapkan, maka yang di hati yang diambil ya. Seorang niat misalkan dia mengucapkan, diucapkan, tapi di hatinya sholat zuhur, misalkan terucapnya sholat asar ya, atau sebaliknya dia mau sholat zuhur ya, terucap dengan lisannya sholat zuhur tapi di hatinya sholat asar, tidak sah ya, tidak sah, karena yang diambil yang mu'tabar itu, yang diambil itu adalah niat yang ada di dalam hati, karena niat itu bukan ucapan ya, niat itu bukan ucapan, karena niat itu qasdu ya, keinginan hati kita ya, keinginan hati kita. Seperti tadi contohkan, dia mau ke pasar itu sudah niat ya, ambil uang ke ATM atau apa, makan, minum dan seterusnya. Perbuatan-perbuatan dia itu semuanya dengan apa? Niat pasti. Innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya setiap amal itu pasti ada niatnya. Ada enggak yang amalan tidak ada niatnya? Hah? Ada. Orang yang gila itu enggak ada niatnya. Orang gila itu enggak punya niat dia. Mau ngapa-ngapa juga enggak ada. Iya, nggak niat. Tapi orang yang sehat, ya, orang yang apa akalnya sehat itu pasti setiap apa yang dia kerjakan itu ada niatnya, ya. Dia mau ke sana pasti ada niatnya. Mau apa? Ya, mau ke situ, mau wudu, mau ke sana, mau apa ngambil barang. Pasti ada niatnya dalam hati. Ada tujuan maksudnya ya. Ada tujuan, ada maksud dalam hatinya. Enam. Insya Allah nanti kita lanjutkan ke pembahasan tentang permasalahan sahnya sholat atau tempat-tempat yang seseorang tidak boleh melaksanakan sholat di tempat tersebut ya, seperti tempat yang najis, tempat yang digosok ya, dirampas dan seterusnya, nanti kita akan bahas, atau makbarah ya, pekuburan kan, nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.